Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sederet-sederet jamaah pengajian ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika Allah paring nikmat dumateng kawula panjenengan sami. Nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita saged rawuh ngelempak wonten ing masjid punika ngelajengaken pengajian hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten ing dalu punika kita badhe membahas Surat Al-Baqarah ayat 106 nggih. Surat Al-Baqarah ayat 100 yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, dan ayat apa saja yang kami hapus, ayat yang Allah hapus atau kami hilangkan, kami ganti, maka akan kami datangkan, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Au mithliha atau sami, sebanding dengannya. Dan tidaklah kamu tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Di dalam ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sederet-sederet jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala nerangaken dumateng kita pilih syariat Islam atau ayat-ayat Al-Qur'an itu ada perubahan, enten pergantian, ada perubahan, ada yang dihapus, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Ya. Dan syariat Islam, ayat-ayat Al-Qur'an itu dinamis, selalu relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi. Selalu naik dan sempurna. Ya, di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa ada perubahan zaman rumiyin, zaman dulu, itu ayat-ayat Al-Quran itu ada yang dirubah, ada yang diganti, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Apa saja bapak-bapak, ibu-ibu, ayat-ayat Al-Quran yang mengalami perubahan hukum, ya, di antara hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah di dalam Al-Quran dengan perubahan yang lebih berat, ya, ada bermacam-macam perubahan hukum, ada yang berubah gantos langkung aurat, ada yang gantos langkung gampil lebih ringan, dan juga ada yang Allah ganti, rubah, tetapi hukumnya sama, tingkatannya sama. Ya, yang lebih berat contohnya adalah tentang permasalahan khamr. Khamr itu minuman keras. Pada awal Islam, khamr atau minuman keras itu Allah halalkan. Dados minuman keras zaman rumiyin, tiang-tiang Arab, orang Mekah itu sudah mengkonsumsi ngunjuk minuman keras setiap hari. Seperti kalau kita ngunjuk teh, ya, setiap hari itu minum khamr, enjing siang malam minum khamr. Dan minuman keras khamr, orang Arab itu dibuat dari buah-buahan, dari anggur, dari kurma, dari madu, ya. Setiap hari mereka minum khamr. Hukumnya halal. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan ini dalam surat An-Nahl, ya. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakaron wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Ya, Allah menjelaskan bahwa dan dari buah kurma dan anggur kalian membuat minuman yang memabukkan. Nih, zaman dulu awal agami Islam, orang Arab itu minumannya berasal dari perasan, diperes buah kurma dicampur air, diperes anggur dicampur toyo air, diperes kemudian disimpan, nggih, disimpan dalam botol, disimpan dalam wadah, mengke seminggu, dua minggu, sebulan akan keluar buih, muntuk, nggih. Maka kalau sudah muntuk keluar buih, ini sudah jadi minuman keras, minuman yang memabukkan. Dan di daerah Arab itu sangat dibutuhkan untuk menghangatkan badan. Terus minuman keras itu manfaatnya adalah untuk menghangatkan badan pada saat cuaca dingin. Kalian membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ya, rezeki yang baik. Jadi minuman-minuman keras tadi diperjualbelikan. Dados komoditas jual beli yang sangat menguntungkan. Ya, ini awal-awal agami Islam. Jadi tidak langsung Allah haramkan, ada tahapan. Kemudian setelah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah ajaran Islam lebih kuat, semakin banyak dan meresap ke dalam hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengharamkan. Ada tahapan melarang, mengharamkan khamr atau minuman keras. Ini puncaknya ada di dalam surat Al-Ma'idah ayat sangang doso ngantos sangang doso setunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, ya kita semuanya orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, minuman khamr yang memabukkan, khamr niku yang bikin mabuk, hilang kesadaran. Kemudian judi, nggih. Judi, kemudian juga berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, itu merupakan rijsun, najis, perbuatan kotor dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, memerintahkan dumateng kita semuanya orang-orang yang beriman untuk menjauhi, nebihi napa? Khamer, minuman keras. Ingkang nomor kalih judi. Ya, judi juga harus kita jauhi. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala, semuanya itu perbuatan kotor dan termasuk ajakan dari setan. Agar kita apa di sini, innama yuridu syaitanu ayyuka abainakum ayyuki abainakumul adawatu wal baghdha. Karena setan itu menginginkan permusuhan dan kebencian. Nggih, biasane pun kalau mabuk kemudian tawuran, kathah nggih, tiyang mabuk kesenggol sithik, marah, emosi, kemudian berkelahi, tawuran, saling membunuh gara-gara boten sadar, terpengaruh minuman keras. Timbul permusuhan, kebencian. Judi juga seperti itu. Kalau kalah akan timbul kebencian, permusuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dumateng tiang-tiang ingkang beriman minuman keras, judi, karena sangat merugikan. Ya ini, tetapi awal zaman rumiyin awalnya itu boleh. Kemudian Allah haramkan. Setelah itu Allah haramkan, larang, tidak boleh diminum lagi. Ya ini termasuk perubahan nggih. Ada perubahan hukum, asalnya halal dados haram, langkung aurat lebih berat. Biasane pun ngunjuk khamer tiap pagi, siang, malam, akan tetapi setelah turun ayat ini tidak boleh. Ada minuman yang lain. Allah masih memberikan kesempatan minuman yang lain, susu atau madu dan minuman-minuman yang lain. Ini yang pertama, perubahan hukum yang lebih berat. Ingkang nomor kali, di dalam agami kita juga ada perubahan hukum yang lebih ringan. Niki langkung kathah, biasane pun lebih ringan, dulu berat tapi sekarang Allah ringankan. Contohnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan siam, puasa nggih, yang sebentar lagi insyaallah kita akan menemui bulan suci Ramadan. Zaman dulu awal-awal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa, ya, berbuka itu diperbolehkan sampai kita, sampai tiang-tiang Islam itu tidur. Kalau sudah tidur maka tidak boleh makan dan minum. Ya, jadi puasa dari pagi terbit fajar sampai tenggelam matahari maghrib nggih. Maghrib buka. Kemudian mengke jam songo, jam sedoso niku sare atau tidur. Maka setelah tidur jam rolas tangi melih misalipun, niku tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum. Zaman dulu awal-awal turunnya perintah puasa seperti itu. Kalau sudah tidur harus lanjut puasa sampai besok lagi. Mboten enten sahur. Ya, ini diriwayatkan dalam hadis. Riwayat Imam Bukhari dijelaskan wakanan nas, dulu tiang-tiang manusia ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sallul atamah, menawi sampun salat isya. Ini zaman rumiyin niku salat isya biasanipun bar isya langsung sare. Amargi pun peteng, boten enten listrik zaman Nabi nggih. Kalau sudah sholat isya ya sudah tidur, capek, tidak ada listrik. Maka hurrima alaihimut to'am. Kalau sudah sholat isya dan tidur, diharamkan, boten pareng, to'am, makan, wasyarob, minum, lagi tidak boleh nisa. Apa istri, menggauli istri juga tidak boleh, menawi sampun sare. Wasomu ilal qabilah, lanjut kedah, melanjutkan puasa sampai besok hari. Ya, ini awal-awal dulu siam niku ngoten niku berat, aurat nggih berat. Akan tetapi kemudian Allah ringankan bagi kita, Allah rubah hukum tersebut, Allah ganti ingkang langkung gampil. Ya, di dalam surat Al-Baqarah Allah ganti hukum baru, uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa mencampuri istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, amarki istri itu adalah pakaian bagi kita, wa antum libasul lahunna. Ya, kemudian dalam ayat selanjutnya, wakulu wasrobu, boleh makan dahar, wasrobu angsal ngunjuk, hatta yatabayyanu khaitul aswadu minal khaitil abiyadhi minal fajr, sampai terbit fajar. Nggih, boleh makan, boleh minum kalau sudah tenggelam matahari. Ya, ini jadi mboten enten. Itu khusus Allah paringaken dumateng tiang Islam, keberkahan, kemudahan dumateng tiang Islam yang sangat Allah cintai, Allah sayangi. Orang Yahudi kalau sudah buka tidur, saat sampunipun tidur tilem nggih kedah puasa, tidak ada sahur. Puasa orang Nasoro juga seperti itu. Tapi kita alhamdulillah awal Islam masih sama seperti dulu, kemudian Allah ganti yang lebih mudah. Iya. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 nggih, kaitanipun dengan siam puasa 187, ini juga menunjukkan kepada kita tentang bahwa Islam, agama kita itu menganjurkan atau memerintahkan keseimbangan dalam kehidupan. Gesang niku kedah seimbang antara ibadah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, kedah kita laksanakan sebaik-baiknya kanti sae. Kemudian juga kaitannya dengan hubungan sesama manusia, kita sebagai seorang suami juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri kita juga Allah perintahkan, tidak boleh dilupakan. Kemudian juga kewajiban terhadap diri kita menjaga kesehatan tubuh juga harus dilaksanakan. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 187 tadi terkandung berpuasa. Ibadah puasa itu adalah kaitannya kita ibadah dumateng Allah. Ingkang nomor kali, uhillalakum lailatas siyam. Kalau sudah selesai puasa, sudah maghrib, malam hari harus juga apa? Kewajiban kepada keluarga, kepada istri, kepada sesama manusia harus dilaksanakan dengan baik. Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian wakulu wasyrobu, makan, minum, sahur. Ini dalam rangka menjaga kesehatan fisik badan juga harus dijaga. Terus tiang Islam itu tidak boleh merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri dengan alasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala niku mboten pareng. Tidak boleh melakukan nggih ngelampai ibadah ingkang saged mbebayani berbahaya kepada sesama manusia. Contohnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi wanita puasa sunnah menawi garwanipun enten griya. Ya, la yahillu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal. Mboten halal berarti haram. Tidak boleh bagi seorang wanita niku berpuasa sunnah dalam kondisi garwanipun ten griya di rumah yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan ya apa? Pelayanan dari istrinya. Kemudian alasan puasa sunnah tidak boleh karena merugikan suami, hak suami. Ya, kemudian juga tidak boleh ibadah yang merugikan kesehatan badan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada orang yang saya akan berpuasa, tidak akan berbuka. Saya akan sholat malam, tidak akan tidur. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kepada orang tersebut ya dan mengatakan saya orang yang paling bertakwa, paling dekat dengan Allah, tetapi saya berpuasa tetapi juga berbuka. Ya, menjaga kesehatan badan. Saya sholat malam, tetapi juga saya istirahat, saya tidur, menjaga kesehatan juga. Ya, ini perlunya keseimbangan dalam kehidupan, nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kedah selalu berbuat kebaikan, kesainan, ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha ngelampai sebaik-baiknya. Sae-sae ini pun sholat ingkang khusyuk, siam ingkang sae, dan juga kewajiban kepada keluarga sebagai suami selalu menyayangi istri, anak, sebagai anak berbakti dumateng tiang sepuh, sebagai masyarakat punya kewajiban dumateng tonggo tepalih, menjenguk orang sakit nggih tilian, menawi enten sing sedo nggih layat. Ini hak-hak sesama manusia yang perlu kita jaga, kita pelihara, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ingkang nomor 3 juga ada perubahan hukum ingkang sami. Ya, contohnya nopo? Berkaitan dengan kiblat, kiblat sholat. Zaman rumiyin, zaman dulu, awal-awal agami Islam, umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menawi sholat niku kiblatipun Masjidil Aqsa nggih ten Palestina. Masjidil Aqsa niku kiblat pertama umat Islam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing kota Mekah sholat nggih Isra Mi'raj, kewajiban sholat tahun 10 setelah kenabian, menghadap kepada Masjidil Aqsa. Kemudian setelah pindah dumateng kota Madinah, juga selama 16 bulan nggih 16 sasi, setahun langkung nggih 4 bulan atau 17 bulan, setahun langkung gangsal sasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ten kota Madinah niku salatipun menghadap Masjidil Aqsa 17 bulan menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Allah ngandapaken ayat, Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Maidah yang dawuhi memerintahkan untuk menghadap Masjidil Haram. Menawi salat niku menghadap Masjidil Haram yaitu Ka'bah di kota Mekah, berubah hukumipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami Allah sudah sering melihat mukamu wahai Muhammad menengadah memohon kepada Allah, berdoa ya, meminta agar kiblatnya itu dirubah. Falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha, maka kami akan memalingkan kamu, memberikan apa yang kamu inginkan, kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wahai tsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada ya, menawi salat itu harus menghadap kepada Masjidil Haram, Ka'bah di kota Mekah. Ya, ini sejarah tentang kiblat umat Islam awalnya di Masjidil Aqsa. Ya, tujuanipun napa bapak-bapak, ibu-ibu? Kenapa awal Islam itu kiblatnya di Masjidil Aqsa? Untuk menarik tiang-tiang Yahudi. Nggih. Amargi jaman rumiyin kathah tiang-tiang Yahudi. Tiang Yahudi niku kiblatipun menawi salat, kiblatipun menawi sembahyang ibadah itu Masjidil Aqsa. Maka Allah memerintahkan dumateng Nabi Muhammad salat juga menghadap Masjidil Aqsa, ben sami podo, oki belati podo. Islam kalih Yahudi niku sami, supados tiang-tiang Yahudi niku purun melebet Islam, purun derek ajaranipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi nggih, setelah ditunggu lama, orang-orang Yahudi tidak mau ikut, banyak yang menolak, sombong, boten purun dere ajaranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ganti rubah salat menghadap Masjidil Haram. Ya, semua ten pundi mawon, di Indonesia, di semua tempat umat Islam menghadap wajahnya ke Masjidil Haram. Hati saat salat, manah kawula panjenengan sami menawi salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, wajah kita menghadap Baitullah, rumah dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada perubahan di dalam hukum syariat Islam yang selalu mengikuti zaman, selalu mengikuti dan dinamis, agar selalu baik dan sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Akan tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nggih, setelah itu tidak ada perubahan. Nggih, sampun mboten enten perubahan. Nggih, jadi zaman sekarang kita tidak boleh merubah syariat, itu tidak boleh. Yang boleh dulu zaman rumiyin yang merubah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi perubahan, amargi Islam sudah sempurna. Nggih, agami kita sampun sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Agama kita sudah sempurna, boten sah ditambah, tidak boleh dikurangi. Kita manut mawon derek tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, ini insyaallah jalan keselamatan, jalan kebaikan. Ya. Niki bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perubahan hukum dulu pernah terjadi dalam agama kita, agar kita semakin yakin, semakin cinta dengan Islam yang baik, selalu sempurna mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Ya, sadering pun kawula cekapi, menawi enten pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo silahkan, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Iya. Ya, baik. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, kita berusaha memanfaatkan waktu, gih, untuk ibadah secara maksimal supados bulan Ramadan bisa maksim sae menambah pahala bagi kita, bisa menambah meningkatkan derajat dan juga menghapus dosa-dosa. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian ya bisa dengan membaca Al-Qur'an, menawi kesel nggih, capek, bisa dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, istighfar, astaghfirullah. Kemudian juga bulan Ramadan juga bulan doa, ngatah-ngatahkan berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah shaim, seseorang yang sedang berpuasa. Monggo kita manfaatakan wedal nanti sebaik-baiknya. Kemudian hukum ya, menonton televisi, menonton sinetron seperti itu, ya langkung saya lebih baik kita hindari. Kita berusaha mencari program atau acara yang baik ya. Jadi boleh nonton TV, tapi acara-acara ini pun sing saya pengaosan di TV, ada pengajian, boleh kita lihat suatu yang bagus. Di TV ada bacaan Al-Quran ya, boleh. Tapi kalau sinetron yang di situ ada hal-hal yang boten sae, kekerasan, perkelahian, kemudian juga wanita yang membuka aurat misalnya, cinta percintaan itu, mangke saged gabukaken ya, bisa membikin puasa kita gabuk ya, tidak mentes, pahalani pun berkurang, bisa berkurang, mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita. Niki nggih kedah ngatos-atos bapak-bapak, ibu-ibu terutama nggih memanfaatkan wedal, masak menawi saged masak nggih, masak niat ingkang sae insyaallah berpahala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimutaken rubba shaimin, kathah tiyang ingkang poso laisa lahu boten angsal illal ju' wal atos, kejawi namung lapar, dahaga, ngelih, ngelak mawon. Gini ki amargi wau boten menjaga pandangan, boten menjaga perbuatan ya. Niki kedah ngatos-atos ya. Mugi-mugi Allah selalu membantu kita dalam kebaikan, menghindarkan kita dari amalan yang tidak baik. Nggih, barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.